Apabila rumah Anda terasa membosankan, cobalah lihat ke jendela. Apabila di dalam kamar Anda terasa sumpek, cobalah lihat ke jendela. Apabila di dalam dapur Anda terasa pengap, cobalah lihat ke jendela. Jendela adalah penghubung rumah Anda dengan dunia di luar sana, dunia luas yang terhampar. Di luar sana adalah petualangan yang asyik dan mempesona. Apabila Anda merasa ada yang kurang dari jendela Anda, datanglah ke Rama Gordin. Rama Gordin melayani segala macam kebutuhan Anda, memperindah tampilan rumah Anda. Rama Gordin melayani segala macam kebutuhan Anda, memperindah tampilan rumah Anda. Percayakan pada Rama Gordin. Sejak tahun 1994, Rama Gordin sudah dipercaya para keluarga untuk mempercantik dandanan rumah. Datanglah ke Rama Gordin di Jalan Solo dan nikmatilah kemegahan serta layanan eksklusifnya.